السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. Maha suci Allah, segala puji dan puja kepada Allah tabaraka wa ta'ala yang telah menerbitkan matahari di pagi hari ini untuk menerangi bumi yang hidup di dalamnya kita hamba-hambanya. Maha suci Allah yang telah menurunkan hujan, memberikan kehidupan kepada setiap hamba yang hidup di permukaan bumi. Maha suci Allah yang telah menurunkan rezeki, dikonsumsi oleh hamba setiap sore, malam, dan pagi. Maha suci Allah yang telah memberikan kita umur di permukaan bumi dan melengkapkan seluruh fasilitas untuk hidup di permukaan bumi. Ia berikan kita mata, telinga, lisan, kaki, dan tangan. Ia ciptakan untuk kita oksigen dan paru-paru. Ia berikan kita tulang, darah, ginjal, dan jantung. Semua itu anugerah dari Allah yang tidak ada sedikit pun campur tangan manusia di dalamnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian menghitung-hitung nikmat Allah yang Allah berikan kepada kalian, niscaya kalian tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Saking banyaknya rahmat dan nikmat Allah itu, saking besarnya rahmat dan nikmat Allah itu, maka tidak akan ada manusia manapun dengan alat secanggih apapun yang diciptakan untuk menghitung, yang akan sanggup untuk menghitung banyaknya dan besarnya rahmat karunia ilahi yang setiap hari kita dapatkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Di antara jutaan nikmat ilahi adalah makanan yang telah Allah ciptakan untuk manusia, yang Allah tabaraka wa ta'ala tumbuhkan di permukaan bumi untuk dikonsumsi sebagai rezeki bagi hamba-hambanya. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ زَارِعُونَ. Tidakkah mereka melihat kepada apa yang mereka tanam? Kepada apa yang mereka tanam? Apakah mereka yang menumbuhkan tanaman-tanaman itu? Ataukah kami yang menumbuhkannya untuk mereka? Jawabannya adalah Allah. Allah yang telah menumbuhkannya untuk kita. Kita hanya bisa meletakkannya di permukaan bumi. Kita hanya bisa memberikan pupuk. Dan sisanya Allah Tabaraka wa Ta'ala yang mengatur perjalanan tanaman itu. Sampai menjadi makanan yang dikonsumsi oleh kita setiap pagi dan petang. Di setiap siang dan malam. Allah Tabaraka wa Ta'ala juga berfirman. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Kullukum ja'i'un illa man at'amtuh. Semua kalian adalah orang-orang yang pasti akan lapar. Tidak mendapatkan makanan apapun. Illa man at'amtuh. Kecuali orang-orang yang kuberikan makanan itu kepadanya. Oleh karena itu, di antara makanan yang Allah berikan kepada kita adalah hewan. Adalah hewan ternak. Oleh karena itu pada hari ini, kita bertaqarrub mendekatkan diri kita kepada Allah. Dengan pelaksanaan penyembelihan hewan kurban sebagai rasa syukur kepada Allah. Atas anugerah hewan yang telah Allah ciptakan kepada kita. Dan ingat, yang diterima oleh Allah itu bukan darahnya. Yang diterima oleh Allah itu bukan dagingnya. Akan tetapi yang Allah lihat dari kita adalah ketakwaan kita ketika kita melaksanakan pelaksanaan hewan kurban atau udhiyah tersebut. Allah berfirman, "Lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha, walakin yanaluhu taqwa minkum." Tidak akan sampai kepada Allah daging-dagingnya, tidak akan sampai kepada Allah darah-darahnya. Akan tetapi yang sampai kepada Allah adalah takwa dari kalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, la ilaha illallah, walau karihal musyrikun, la ilaha illallah, walau karihal munafiqun. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, hadirin sidang Idul Adha rahimani wa rahimakumullah. Izinkan khatib pada kesempatan yang berbahagia ini menyampaikan kepada kita akan suatu hal yang sangat penting dan paling penting di permukaan bumi. Yang karenanya Al-Quran diturunkan Allah. Yang karenanya para nabi dan para rasul diutus Allah ke permukaan bumi untuk berdakwah. Yang karenanya manusia, jin dan seluruh alam semesta diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Khatib akan berbicara tentang suatu hal yang kalau dikuasai oleh seorang hamba, niscaya akan mengantarkannya kepada kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Kalau hal ini diamalkan, akan membuat hamba akan hidup tanpa keluh dan kesah. Kalau dipraktekkan sebenar-benar praktek yang sebenarnya, akan mengantarkan seorang hamba membumbung tinggi ke angkasa, mengalahkan derajat penduduk-penduduk langit. Yang khatib maksud di dalam kesempatan ini adalah ma'rifatullah, pengetahuan hamba tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Kita diperintahkan Allah untuk kenal kepadanya. Kita diperintahkan Allah untuk mengetahui siapa dia. Al-Quran dipenuhi oleh informasi dan keterangan dari Rabbus samawati wal ardh, pencipta langit dan bumi, tentang siapa dia. Tidaklah Allah mengutus Jibril kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah Allah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke permukaan bumi dan juga nabi-nabi yang ada sebelum beliau. Dan tidaklah Allah menurunkan Taurat, Injil, Al-Quran melainkan untuk perkara ini. Perkara agar hamba tahu siapa Rabbnya. Agar hamba mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Agar para hamba tahu siapa Rabb yang ia ibadati. Agar para hamba tahu siapa ilah yang mereka rukuk dan sujud kepadanya. Agar setiap hamba tahu siapa zat yang mereka bertaqarrub kepada zat tersebut dengan segala peribadatan-peribadatan yang mereka lakukan. Manusia harus mengenal Allah. Kita harus mengenal Allah dalam rububiyah Allah. Keperkasaan, keagungan, kesempurnaan penciptaan yang dimiliki oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah yang maha mengatur segala-galanya. Allah yang memberi rezeki, menghidupkan dan mematikan. Kita harus mengenal Allah dengan nama dan sifatnya. Sifatnya yang maha pengasih, maha penyayang. Sifatnya yang murka kepada siapa yang berhak dimurkai. Sifatnya yang selalu mencintai orang-orang saleh. Dan selalu murka kepada orang-orang yang kafir dan ingkar kepadanya. Kita harus kenal kepada Allah di dalam uluhiyahnya, di mana kita tidak boleh beribadah kecuali hanya untuknya, puasa hanya untuknya, salat hanya kepadanya, menyembelih hanya kepadanya, memohon dan meminta hanya kepadanya. Al-Quranul Karim, hadis-hadis Nabi yang mulia dipenuhi oleh hal yang disebutkan oleh khatib tadi, hal yang tadi khatib sebutkan, bahwa Allah tabaraka wa ta'ala memperkenalkan dirinya kepada kita agar kita kemudian mengenalnya dengan seluruh sifat-sifatnya, mengenalnya dengan seluruh kemampuan dan kemahakuasaannya, dan mengenalnya dengan bahwa tidak boleh kita beribadah kecuali hanya kepadanya subhanahu wa ta'ala semata. Allah berfirman di dalam Al-Quran, Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna adhabi huwal adhabul alim. Beritahu hamba-hambaku, sampaikan kepada hamba-hambaku, anni anal ghafurur rahim, bahwasanya aku adalah Rabb yang maha pengampun, Rabb yang maha penyayang. Beritahu hamba-hambaku wahai Muhammad, beritahu hamba-hambaku wahai Rasul, beritahu hamba-hambaku dan hamba-hamba Allah adalah kita, beritahu mereka, anni anal ghafurur rahim, aku adalah Rabb yang maha pengampun atas dosa dan kesalahan yang mereka lakukan. Aku Rabb yang maha penyayang kepada mereka, setiap hari mereka kusayangi. Akan tetapi tidak cukup sampai ke situ. Wa anna adhabi huwal adhabul alim. Beritahu juga mereka, sampaikan juga kepada hamba-hambaku, bahwa aku adalah Rabb yang apabila mengadab, maka adabnya adalah adab yang teramat pedih, adab yang tidak akan sanggup untuk dirasakan oleh siapapun. Kalau seorang hamba benar-benar kenal kepada Rabbnya, sebenar-benar pengenalan, maka akan membawa hamba itu untuk mudah patuh dan taat kepada seluruh perintah dan larangan Allah kepadanya. Kalau hamba itu benar-benar patuh dan taat kepada Allah tabaraka wa ta'ala, maka ia akan sampai kepada rahmat Allah dan tidak akan sampai kepada murka Allah tabaraka wa ta'ala. Nabi kita berfirman di dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW mengatakan, Inna Allah lamma qadal khalq, sesungguhnya Allah setelah menciptakan hambanya, kataba indahu fauqa arshih, menulis sesuatu di sisinya di atas arsh, Inna rahmati sabaqat ghadabi, sesungguhnya rahmatku akan datang terlebih dahulu sebelum datangnya murkaku. Hamba-hamba Allah, ya ibadallah, seandainya kita yang diberikan oleh Allah kasih dan sayang, bersyukur atas rahmat dan nikmat Allah dan kasih sayang Allah tabaraka wa ta'ala yang Allah berikan kepada kita, maka kita tidak akan sampai kepada murka Allah subhanahu wa ta'ala. Namun kalau Allah menyayangi kita setiap hari, menganugerahi kita rahmat dan nikmat setiap hari, akan tetapi kita tidak pernah peduli kepada perintah dan larangannya, kita tidak pernah peduli kepada murkanya, kepada amarahnya, kepada azabnya, maka boleh jadi azab itulah, murka itulah yang pantas untuk kita dapatkan. Inna rahmati sabaqat ghadabi, sesungguhnya rahmatku mendahului azabku. Yang mendapatkan rahmat, kemudian bersyukur, kemudian memuja dan memuji Allah, patuh dan taat kepada Allah atas perintahnya dan larangannya, maka mereka berhenti pada rahmat Allah dan tidak sampai kepada murka Allah. Namun apabila itu tidak dilakukan, maka yang akan datang adalah murka Allah setelah datangnya rahmat dan nikmat. Maka seorang hamba apabila mengenal Rabbnya, akan mudah baginya untuk menjauhi seluruh perbuatan syirik yang paling dibenci oleh Rabbnya tabaraka wa ta'ala. Akan jauh mudah baginya untuk menjauhi perbuatan zina, perbuatan dusta, khianat, sogok menyogok. Barang siapa yang melakukan pengenalan kepada Rabbnya tabaraka wa ta'ala, akan mudah baginya seluruh ketaatan dan mudah baginya berhenti dari seluruh maksiat dan kemungkaran. Kenapa hamba masih merasa berat untuk beribadah? Kenapa hamba masih merasa berat untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk dan maksiat? Karena mereka tidak mengenal Allah. Mereka tidak mengenal Rabbnya, Rabbus samawati wal ardh. Allah berfirman, "Wa ma qadarullaha haqqa qadrih." والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. Mereka tidak pernah mengagungkan Rabb-nya sebagaimana mestinya. Mereka tidak melakukan pengagungan kepada Allah sebagaimana mestinya. Padahal bumi akan berada di dalam genggaman Allah pada hari kiamat. Dan langit akan bertergulung dan digulung berada di tangan kanan Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Maha suci Allah, maha tinggi Allah dari apa yang mereka sekutukan dan mereka melakukan syirik di dalamnya. Maka kenallah Allah. Dekatlah kepada majlis-majlis yang mengenalkan kita kepada Allah. Agar kemudian kita menjadi hamba-hamba yang kenal kepada Allah. Pelajarilah sifat-sifatnya. Pelajarilah keagungannya. Keperkasaannya. Pelajarilah azabnya yang sangat teramat dahsyat. Murkanya yang akan membuat seorang binasa tanpa batas. Kalau kita mengenal Rabb kita sebenar-benar pengenalan. Maka akan mudah bagi kita untuk melaksanakan kepatuhan dan ketaatan kepadanya. Kita tidak kenal kepada Allah. Karenanya kita masih membuka aurat. Kita masih mempertontonkan aurat. Kita berdusta. Kita bertransaksi riba. Kita pergi ke dukun dan tukang ramal. Memakai tangkal dan jimat. Baik di rumah, di kantor, ataupun di tempat usaha. Kita tidak kenal kepada Allah. Karenanya, kita masih mencurangi timbangan, menipu pelanggan, menyembunyikan aib dagangan, bersumpah dalam dusta untuk melariskan usaha. Kita tidak kenal kepada Allah ketika kita masih khianat dalam memikul amanah yang telah diberikan. Menerima dana sogok dan riswah, mendahulukan kepentingan pribadi daripada kepentingan masyarakat, mempersulit perkara yang seharusnya mudah. Kita tidak kenal kepada Allah ketika mata kita masih melihat kepada aurat lawan jenis, baik langsung di televisi, di handphone. Kita tidak kenal kepada Allah ketika kedua orang tua kita kita terlantarkan. Kita tidak berbakti kepada mereka. Orang yang telah berjasa dalam hidup kita, kita biarkan terlantar di negeri yang tidak ada orang yang memperhatikannya. Kita tidak sayangi mereka. Mereka yang pernah lapar untuk kenyangnya kita. Mereka yang pernah berbaju lusuh di hari raya agar kita anaknya bisa berbaju baru. Mana kasih sayang kita kepada mereka? Di mana mereka sekarang? Kenapa kita tidak pernah datang di saat mereka sudah lama menanti kehadiran kita? Kita tidak kenal kepada Allah di saat kita sedang sendiri lalu merasa bebas untuk melakukan segala hal yang kita sukai dari hal-hal yang terlarang. Bebas melalang buana di alam maya menyaksikan hal yang disukai syahwat dan hawa nafsu. Kita tidak kenal kepada Allah di saat kita memiliki sifat sombong dan angkuh, merasa kita yang paling hebat, merasa kita yang paling benar, dan menganggap remeh semua orang lain. Allah berfirman tentang orang-orang yang kenal kepadanya, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Hamba-hamba Allah yang maha pengasih adalah orang yang berjalan di permukaan bumi merendahkan hatinya. Inilah hamba-hamba Allah yang kenal kepada Allah berjalan di permukaan bumi tidak sombong. Kita tidak kenal kepada Allah ketika lisan kita mengucapkan Allahu Akbar sementara hati kita hanya membesarkan harta, hanya membesarkan tahta, hanya membesarkan popularitas di tengah-tengah manusia. Sementara hamba Allah yang sebenarnya adalah orang-orang yang tidak menginginkan ketinggian dan tidak ingin tinggi untuk di permukaan bumi. Tilkad darul akhirah naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada. Itulah kampung akhirat yang kami peruntukkan, kampung akhirat itu untuk orang-orang yang tidak ingin meninggi di permukaan bumi. Kita tidak kenal kepada Allah ketika hati ini masih balas untuk dibawa salat. Masih malas untuk dibawa membaca Al-Quran. Masih malas untuk hadir di majlis ilmu. Malas untuk rukuk dan sujud kepada Allah pencipta kita. Hamba Allah yang benar-benar kenal kepada Allah. Allah katakan tentang mereka. Tatajafa junubuhum anil mawaji'. Sangat jauh tulang rusuk mereka dari tempat tidur. Yad'una rabbahum khawfa wa tama'a. Mereka selalu berdoa memohon kepada Rabb mereka penuh dengan rasa takut, penuh dengan rasa harap. Kita tidak kenal kepada Allah di saat berinfak. Kita berikan hanya sisa-sisa daripada harta kita. Padahal untuk dunia, kita tidak pernah menghitung angka-angka. Kita tidak kenal kepada Allah. Ketika Allah berbicara surga dan neraka, lalu kita tidak pernah meneteskan air mata. Kita tidak kenal kepada Allah. Ketika Allah berbicara surga dan neraka, lalu kita mendengarnya tanpa sedikit pun pernah meneteskan air mata. Allah berfirman, "Idza tutla 'alaihim ayatul Rahman, kharru sujadan wa bukiya." Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah yang Maha Pengasih, maka mereka akan tersungkur, sujud dan mereka menangis. Kita tidak kenal kepada Allah ketika kita habiskan malam semuanya dengan tidur tanpa ada yang kita isi dengan ibadah kepada Allah, dengan munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Walladzina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyama." Orang-orang yang malam hari mereka sujud, mereka berdiri untuk Rabb mereka. Kita tidak kenal kepada Allah. Kalau kita telah beribadah, lalu kita merasa pede dengan ibadah kita dan membuat kita merasa orang yang paling saleh di permukaan bumi. Allah berfirman, "Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un." Dan mereka yang telah memberikan apa yang mereka berikan daripada infak dan sedekah, daripada perbuatan-perbuatan saleh, sementara hati mereka masih takut bahwa mereka akan kembali kepada Rabb mereka. Nabi mengatakan makna ayat ini adalah orang yang banyak berpuasa, banyak bersedekah dan banyak beribadah, akan tetapi takut ketika Allah tidak akan menerima amalan-amalan mereka. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alayna isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fansurna ala alqawmil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun waj'alna lilmuttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Rabbana اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا الله يا رحمن يا رحيم. Ampuni kami, ampuni kami hamba-hambamu yang tidak mengenal dirimu sebenar-benar pengenalan. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Mudahkan kami, ya Allah, untuk mengenalmu dari ayat-ayatmu, dari Rasulmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ampuni kami hamba-hambamu yang masih mudah melakukan hal yang tidak engkau ridhoi. Ampuni kami hamba-hambamu yang malam hari membuka tidak membuka lembaran-lembaran Al-Quran dan tidak mentilawahnya, yang sering melupakan pandanganmu di saat kami lagi sendiri. Dan semoga Allah tabaraka wa ta'ala menjadikan hamba-hamba yang senantiasa mengenal Rabb kita, dan di atas pengenalan itu kita berjalan di permukaan bumi menuju ridhanya, menuju surganya dan bertemu dengannya. Wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.